Pantat, pantat, pantat. Sebenarnya masih banyak yang perlu diceritakan, namun tidak semuanya dapat diperoleh. Setidaknya, lanjut, lanjut. Sebenarnya masih banyak yang perlu diceritakan, namun tidak semuanya dapat diperoleh. Terlebih sidak pasar juga kerap dilancarkan petugas juga dinas bea cukai, sehingga cukup memperumit penindak. Terlebih sidak pasar juga kerap dilancarkan oleh petugas juga dinas dari bea cukai yang cukup memperumit tindakan kami dalam mensuplai barang ilegal yang beragam mereknya tersebut. Mungkin ada sebagian lagi rokok unik serta jadi primadona di kalangan muda maupun tua, dan pasti tidak merata keberadaannya, apalagi di masing-masing daerah khususnya. Dan pasti tidak merata keberadaannya di masing-masing kawasan, khususnya pedesaan yang syarat akan tradisi ngudut. Tak kenal kata gengsi karena keragaman adalah cara kami bertukar informasi. Demikianlah tadi sejak awal kita mukadimah dengan cara bacot. Demikianlah tadi sejak awal mukadimah bacot santuy hingga sibuk menyimak review dan juga se Demikianlah tadi sejak awal mukadimah bacot santuy hingga publik. Demikianlah tadi sejak awal mukadimah bacot santuy hingga sibuk menyimak review dan juga sampai pemirsa di ambang. Dan sampailah juga pemirsa di ambang segmen, yaitu sesi penutup acara yang dimana semua kredit gambar gambar. Yaitu sesi penutup acara yang dimana semua kredit gambar lagu juga si. Dan sampailah juga pemirsa di ambang segmen, yaitu sesi penutup acara yang dimana semua kredit, gambar, lagu, juga sumber video ilustrasi kami cantumkan di bagian deskripsi, yang dimana merupakan bentuk atau bukti bahwa kami segenap kru menulusi atau bukti bahwa kami yang dimana merupakan bentuk atau bukti bahwa kami segenap kru menulusi. Yang merupakan bentuk atau bukti bahwa kami segenap kru atau yang dimana merupakan bentuk atau bukti bahwa kami segenap kru menelusuri dahulu berbagai sumber, baik itu media massa juga kiriman publik, walau tak semua dapat kami sisipkan. Namun sederet daftar tersebut sebisa mungkin kami jejerkan. Supaya pemirsa tidak penasaran, siapa tahu juga butuh sebagai obat kepo. Panjang sekali tukang ketik ini bikin narasi. Ya sudah, kami segenap kru Rick Blast Network pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lain waktu di segmen yang menyusul.